Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimuna ibadallah, sidang Jum'ah rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, hari yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai khairu yaumin tala'at fihi syams, hari yang paling utama di mana matahari terbit di dalamnya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke dalam surga, mengeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'ah illa yaumul jum'ah, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Maka dari sini masyarul muslimin rahimakumullah, marilah kita gunakan hari ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita memperbanyak zikir, memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya dengan keimanan dan ketakwaan seorang hamba akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, sesungguhnya di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul lisan, nikmat bisa berbicara, yang ini merupakan pembeda antara manusia dengan hewan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan nikmat ini dalam ayatnya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, bukankah kami telah menjadikan untuk kalian dua buah mata, satu lisan, dan dua buah bibir. Dengan lisan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang itu bisa mendapatkan, dia bisa meraih keutamaan dan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisannya, dia bisa berzikir sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yazalu lisanuka ratban min dikrillah, dan hendaklah lisanmu itu terus menerus basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisannya dia bisa membaca Al-Qur'an, dengan lisannya dia bisa berkata-kata yang baik, dengan lisannya dia bisa berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana Allah katakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, tidak ada ucapan yang lebih baik dibandingkan seorang itu berdakwah menggunakan lisannya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, demikian juga dengan lisan seorang itu juga dia bisa diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena ucapan yang keluar dari lisannya, ucapan yang mendatangkan ridha dari Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan sebuah kalimat tanpa dia pikirkan dampaknya, ternyata kalimat itu adalah kalimat yang mendatangkan ridha Allah, maka Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya disebabkan karena kalimat tersebut. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sebaliknya juga, kalau seandainya lisan ini tidak kita jaga, tidak kita gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, lisan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dibandingkan anggota tubuh yang lainnya. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim yang sesungguhnya adalah yang mana kaum muslimin mereka selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang mulia ini menyebutkan dengan pertama yaitu kejahatan lisan sebelum kejahatan tangan, maka ini menunjukkan bahwa lisan itu lebih berbahaya dibandingkan anggota tubuh yang lainnya. Lisan meskipun bentuknya kecil namun aktivitasnya begitu besar dan cepat. Berbeda halnya dengan tangan dan kaki, aktivitasnya terbatas, dia hanya bisa mengganggu dan menyakiti orang yang ada di hadapannya. Berbeda halnya dengan lisan, mesti bentuknya kecil namun aktivitasnya begitu cepat, jangkauannya begitu jauh, bahkan bukan hanya orang yang hidup yang bisa dia sakiti dan dia ganggu, bahkan orang yang mati sekalipun bisa dia ganggu dengan lisannya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, betapa banyak dosa dari dosa-dosa besar disebabkan karena lisan. Salah satu contoh adalah dusta. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan keburukan kejelekan akan mengantarkan ke pelakunya ke dalam neraka Allah. Demikian juga dosa-dosa yang lainnya, an-namimah, al-ghibah, menyebarkan fitnah di antara kaum muslimin. Dan diantaranya juga adalah berkata tentang Allah, tentang agama Allah, sesuatu yang tidak dia ketahui. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dia berkata tentang Allah, tentang agama Allah, sesuatu yang tidak dia ilmui. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, betapa banyak dosa dari dosa-dosa besar yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, dan itu semua disebabkan karena lisannya. Oleh karena itu masyarul muslimin rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba dia mengucapkan sebuah kalimat tanpa dia pikirkan dampaknya, ternyata kalimat itu mendatangkan murka Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena ucapannya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada sahabat Mu'ad ibn Jabal, ya Mu'ad kuffa alaika hadha, wahai Mu'ad tahan olehmu yang satu ini. Rasul mengisyaratkan kepada lisannya. Kemudian sahabat Mu'ad ibn Jabal mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lamu akhaduna bimana takallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa oleh Allah disebabkan karena apa yang kita ucapkan? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, sakilatka ummuk, celaka ibumu. Wahal yakubun nas ala wujuhihim hal yakubun nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu, mereka ditelungkupkan di dalam neraka Allah di atas wajah-wajah mereka, melainkan itu disebabkan karena hasil panen lisan-lisan mereka. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau menjulurkan lisannya seraya mengatakan, hadza auradanil mawarid, inilah yang menyebabkan aku banyak terjatuh dalam kesalahan dan perbuatan dosa. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di dalam riwayat Bukhari dari hadis Samurah ibnu Jundub, Rasul alaihi salatu wassalam pernah ditampakkan kepadanya tentang azab-azab yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam pun melewati seorang laki-laki yang sedang mendapatkan siksa. Dia itu dirobek mulutnya dari sebelah kanannya sampai kepada tengkuknya. Kemudian dirobek mulut sebelah kirinya, dirobek sampai kepada tengkuknya. Setiap kali mulut yang kanan ini rapat kembali, kemudian dirobek kembali. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam pun bertanya, apa, siapa mereka? Maka dikatakan kepada Rasul, amma alladhi ra'aitah yushakku shidkuhu fakadzabun yahduthu bil kadibah fatuhmalu anhu hatta yablughul afaq fayusna'u bihi ma ra'aitahu ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, adapun yang kau lihat wahai Muhammad, orang yang dirobek mulutnya dari depan ke tengkuknya, dan itu terus akan terjadi sampai hari kiamat, mereka itu adalah orang yang berdusta, menyebarkan dusta di antara manusia, dan kemudian disebarkan ke seluruh penjuru, akan terus dilakukan kepadanya seperti itu, seperti halnya yang kau lihat, dan itu akan terjadi terus sampai hari kiamat. Ayyuhal muslimuna ibadallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kejahatan lisan. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Maka demi untuk menjaga lisan ini, karena ini merupakan nikmat yang besar, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan memerintahkan agar kita lebih berhati-hati terhadap lisan kita, agar kita lebih menjaga lisan kita. Kita gunakan untuk mengucapkan kalimat yang baik, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu berkata yang baik atau dia itu diam. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita untuk menjaga lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan oleh kalian ucapan yang baik. Wa qulu lin-nasi husna, ucapkan oleh kalian ucapan yang baik. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, ucapkan kepada hamba-hambaku ucapan yang terbaik. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berucap maka ucaplah keadilan, sampai pun kepada orang yang kau musuhi, orang yang kau benci, jangan kemudian kebencian kalian membawa kalian untuk mengucapkan ucapan yang tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian untuk tidak berbuat adil. Ucapkanlah keadilan, karena sesungguhnya keadilan itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua apa yang keluar dari lisan kita, Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan seorang hamba melainkan akan dicatat di sisi kanan dan kirinya. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah kalian itu mengira bahwa kami Allah tidak mendengarkan bisikan-bisikan kalian dan rahasia-rahasia kalian? Bahkan utusan-utusan kami, kata Allah, senantiasa mencatat semua apa yang kalian ucapkan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Maka ada sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Selain kita menjaga lisan kita untuk mengucapkan kalimat yang baik, ada sebuah ibadah yang besar yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, falyakul khairan aw liyasmut, yaitu diam dari perkataan yang jelek, diam dari perkataan yang buruk, karena sesungguhnya diam dari perkataan yang buruk itu lebih baik dibandingkan mengatakan kalimat-kalimat yang jelek. Ayuhal muslimuna ibadallah, Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Amr, beliau mengatakan, man samata najah, barang siapa yang diam maka dia itu akan selamat. Demikian juga dikatakan oleh para ulama, as-samtu hikmatun faqalilun fa'iluh, diam itu adalah hikmah namun sedikit sekali orang yang mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma min syai'in ahaqqu bisijn minal lisan, tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk dipenjara, untuk dijaga dibandingkan itu lisannya. Oleh karena itu sahabat Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, bikathrati as-sumt takunul haibah, dengan seorang itu banyak diam dari perkataan yang tidak baik maka itu akan menjadikan kehormatan dan kewibawaan dalam dirinya. Oleh karena itu Rabi' ibn al-Haytham ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa kau bisa seperti itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kewibawaan, dengan sebab engkau tidaklah berbicara kecuali kebaikan, apa yang menyebabkan engkau bisa seperti itu wahai imam? Maka Rabi' ibn al-Haytham mengatakan, aku selalu teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan seorang hamba melainkan itu adalah sebuah sesuatu yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ta'allamu sumt kama ta'allamuna al-kalam fa inna sumta hilmun adzim. Kata sahabat Abu Darda, pelajarilah oleh kalian, biasakan oleh kalian diam dari perkataan yang jelek sebagaimana kalian belajar untuk mengatakan kalimat yang baik, karena sesungguhnya diam dari perkataan yang jelek itu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh karena itu sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, man kana kathura kalamuh kathura dzunubuh atau kathura khata'uh, wa man kathurat khata'uh kathura dzunubuh, wa man kathurat dzunubuhu an-naru aula bihi. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, barang siapa yang banyak ucapannya, kemungkinan salah itu lebih banyak. Barang siapa yang banyak ucapannya, banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, neraka itu lebih pantas untuknya. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka marilah kita senantiasa memperhatikan semua apa yang keluar dari lisan kita, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mampu menjaga lisannya, dia mampu menjaga lisannya untuk mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka hendaklah dia diam, karena sesungguhnya diam itu lebih baik dibandingkan mengatakan kalimat yang buruk. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Sa'al Ibni Sa'ad, Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, man yadhmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi udhmin lahul jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjamin untukku untuk dia mampu menjaga antara dua lisannya, antara dua lihyahnya itu lisannya, dan antara dua kakinya itu kemaluannya, maka aku akan jamin untuknya surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari dosa-dosa yang disebabkan karena lisan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing lisan kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al batila batila warzuqna ijtinabahu. Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.